وحفظني رحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah yang berbahagia, siang ini kita akan membahas mengenai perjalanan hidup manusia. Bahasan ini akan mencakup aspek keimanan kita kepada hari akhir dan sekaligus juga secara singkat berbicara tentang bagaimana pandangan Islam tentang manusia, human outlook of Islam, pandangan Islam tentang manusia. Quran mengajarkan bahwa hidup ini seperti garis lurus. Seperti garis lurus artinya hidup bukan seperti bulatan bola. Teologi Hindu, Hinduism dan Buddhism mengajarkan reinkarnasi. Hidup itu seperti bulatan bola, berputar terus, hidup, mati, hidup lagi, mati lagi, dan hidup lagi, dan seterusnya. Teologi Kristen, teologi Judaism, Yahudi, dan Islam mengajarkan hidup seperti garis lurus. Kita maju melangkah ke depan, dan kita tidak pernah kembali kepada masa silam. Kalau hari ini kita bertemu dengan hari Selasa, besok pasti hari Rabu, selanjutnya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa lagi. Selasa akan datang, bukan Selasa yang sekarang. Seumur hidup kita tidak akan bertemu lagi dengan hari Selasa yang hari ini, kecuali cuma sekarang. Oleh karena itulah, kalau hidup ini kita lewatkan tanpa amal dan tanpa prestasi, maka dikatakan kita akan rugi selama-lamanya, karena kita tidak bisa mengulang kembali apa-apa yang sudah kita lalui. Al-Quran surat Al-Asr, surat Al-Asr itu memberikan gambaran wal-Asr demi waktu innal insana lafi husrin. Semua manusia itu akan mendapatkan kerugian. Semakin lama dia hidup, semakin banyak menderita kerugian. Semakin panjang umurnya, semakin menumpuk kerugiannya. Kecuali bagi mereka yang memanfaatkan waktu yang dilaluinya itu dengan iman, dengan amal soleh, dan belajar serta mengajar, memberi ilmu dan selalu berusaha menimba ilmu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Jadi sekali lagi hidup ini seperti garis lurus. Kita terus maju terus ke depan dan kita tidak pernah kembali kepada masa silam. Makanya dalam Islam tidak ada yang disebut ruh gentayangan. Seorang manusia sudah meninggal dunia, sudah tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Dia sudah di alam yang lain. Nah, menurut Al-Quran, manusia itu pernah mengalami satu periode kehidupan yang disebut masa ruh. Zamannya disebut arwah. Ketika manusia pada masa ruh, begitu menurut Al-Quran, manusia, ruh manusia pernah berjanji, berikrar kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala wa syahidna. Percayakah kamu bahwa aku Tuhanmu? Begitu tanya Allah Subhanahu wa taala. Ruh manusia menjawab bala wa syahidna. Kami percaya, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Jadi ruh manusia itu sudah bertauhid dan berislam. Begitu menurut Quran. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingat peristiwa tersebut. Quran mengingatkan kita bahwa dulu ketika kita masa ruh, kita pernah bersyahadat, kita pernah berikrar bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Allah satu-satunya yang kita sembah. Nah, fisik manusia, badan manusia menurut Quran mengalami sebuah proses evolusi biologis secara bertahap. Pertama katanya manusia itu dari saripati tanah, min turabin, min tinin, dan kalimat-kalimat yang intinya adalah dari saripati tanah. Jadi agak famili juga kita dengan genting mungkin. Kemudian berproses dia menjadi nutfah, ovum dan sperma, mengental menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, gumpalan daging. Semacam gumpalan daging kemudian menjadi izam, yaitu tulang-tulang lunak. Lantas izam, tulang-tulang itu dibungkus lagi oleh daging. Begitu kita temukan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Allah menyatakan ada manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, kemudian dia menjadi kuat, terus lemah lagi, kemudian dia meninggal dunia. Ada juga orang yang oleh Allah diciptakan lemah, kemudian kuat, pada saat kuat dia meninggal dunia. Wa ini gitu jauh, tapi semuanya kembali kepada Allah. Yang meninggal sedang kuat, yang meninggal sudah lemah lagi, semuanya kembali kepada Allah. Hadis mengatakan tahapan nutfah, alaqah dan nubuh itu adalah masing-masing 40 hari. Wallahu a'lam, saya awam di bidang kedokteran. Tapi hadis menunjukkan begitu, bahwa prosesnya mengalami 3 kali 40 hari. Nah, sesudah 3 kali 40 hari atau 4 bulan, roh tadi yang sudah siap itu ditiupkan kepada manusia. Terjadilah sebuah proses kehidupan. Oleh karena itu di dalam fikih jinayah, fikih pidana Islam, kalau seorang membunuh kandungan, menguburkan kandungan kurang dari 3 kali 40, kurang dari 4 bulan, itu mendapat sanksi yang berbeda dengan seorang yang menguburkan kandungan setelah 4 bulan. Sama-sama dosa, tapi kalau setelah 4 bulan itu disamakan dengan membunuh manusia yang telah lahir sanksinya. Ada hadis, barangkali perlu juga disampaikan. Hadis Muslim mengatakan pada saat ruh ditiupkan, Allah menetapkan katanya, nasib manusia, kaya kamu, miskin kamu, konglomerat kamu, konglomerat kamu, muka kampung, rezeki kota, muka kampung, rezeki kampung. Nah itu ditetapkan sejak itu rezekinya. Kemudian soleh dan jahatnya, selamat dan cekak sampai surga dan neraka. Kalau kita hanya membaca hadis ini, tentu kita bisa menjadi seorang yang fatalistis jabari. Orang bisa mengatakan, ah untuk apa ini? Beramal memang sudah diisahkan oleh Allah. Kenapa mesti kerja keras, memang SK-nya juga SK mesin. Kenapa yang kita mencari-cari itu, sudah keputusannya juga begitu, kita bakal celaka. Allah memberikan jawaban kalau ada pikiran dalam hati kita seperti itu. Allah maha kuasa untuk menetapkan nasib seseorang. Mau apa saja kehendak Allah. Tapi Allah juga maha kuasa untuk merubah apa saja yang diputuskan oleh Allah. Jadi kita tidak usah terganggu dengan hadis itu. Sebab Allah maha kuasa menetapkan, Allah juga maha kuasa untuk merubah. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memaksimalkan ikhtiar usaha. Diperintahkan untuk berdoa, untuk bekerja, berpikir dan seterusnya. Setelah masa rahim, setelah masa ruh, arwah, manusia masuk pada masa rahim, arham. Sekitar 9 bulan manusia berada di dalam rahim ibu masing-masing. Saya kira yang hadir sekarang semuanya lahir dari rahim ibu masing-masing. Yang tidak ada dari ibu orang lain. Kemudian manusia lahir. Apa yang disodorkan, yang dikemukakan oleh Quran mengenai kelahiran? Pertama, Islam mengajarkan semua manusia lahir dalam keadaan suci bersih. Tidak ada manusia lahir berdosa. Disinilah perbedaan antara teologi Islam dan Kristen. Kristen mengajarkan semua manusia lahir berdosa akibat dosa warisan dari Nabi Adam dan Siti Hawa, dan dosa itu akan diampuni oleh Tuhan menurut mereka, kalau mereka percaya kepada penyaliban anak tunggal Tuhan sebagai penebus dosa. Menurut Islam, semua manusia lahir bebas dari dosa. Tidak ada dosa warisan. Bapak dan ibunya tetap melakukan dosa, anaknya tetap suci bersih. Tapi nanti setelah manusia dewasa, tidak ada manusia yang tanpa dosa. Semua berdosa. Dan Allah akan mengampuni dosa itu kalau mereka melaksanakan tobat dan amal soleh kepada Allah. Nabi Muhammad SAW tidak diutus oleh Allah untuk menjadi penebus dosa. Beliau hanya diutus untuk memberikan kunci-kunci bagaimana menghapuskan dosa, yaitu disebut ajaran tobat dan lain-lain. Jadi manusia lahir dalam keadaan suci bersih dari dosa dan kesalahan. Bahkan diajarkan lagi bahwa manusia itu lahir hamil, cenderung berbuat baik. tidak ada manusia yang berbakat jahat. Salah kalau bapak mengatakan ini anak ini kayaknya bakatnya bakat copet, begitu mungkin sudah pegang cincin bidan. Salah kalau kita mengatakan ini bayi ini bakatnya kayaknya ini bakat mata keranjang, begitu lahir sudah main mata dengan suster. Tidak ada manusia berbakat jahat. Bahkan dalam Islam diajarkan tidak ada yang disebut anak haram. Istilah anak haram hanya berlaku dalam bahasa kita, dalam fikih Islam, dalam ajaran Islam tidak ada anak haram. Anak yang lahir dari luar nikah, anaknya tetap suci bersih. Dia bisa menjadi ahli surga, dia bisa menjadi seorang mujahid, dia bisa mendapatkan surga Firdaus tergantung amalnya. Dia tidak ikut berdosa. Dia tidak akan membawa yang disebut nasib sial. Yang membawa nasib sial adalah perbuatan bapa dan ibunya. Anaknya tidak membawa nasib sial. Oleh karena itu tidak ada istilah anak haram. Nah, paling-paling dalam kajian fikih biasanya sering dibahas. Nanti kalau anak lahir di luar nikah itu dapat warisan apa tidak dari bapak yang berbuat, karena bukan bapaknya. Jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak dapat warisan. Jadi dia harus, kalau ingin mendapatkan kekayaan, harus melalui proses hibah atau wasiat. Yang kedua, kalau anak itu wanita, nanti kalau mau nikah, siapa walinya ini? Wali kota atau wali kelas? Para ulama berpendapat katanya wali hakim, bapak KUA itu yang bertugas melaksanakannya. Nah, jadi manusia lahir suci bersih, cenderung berbuat baik dan tidak ada membawa bakat jahat. Lantas kemudian kenapa manusia itu jahat? Nah, Quran mengajarkan, agama Islam mengajarkan manusia itu kemudian menjadi jahat karena pengaruh lingkungannya, bukan dari sifat aslinya. Lingkungannya itulah yang membentuk pribadi seseorang, dan di antara lingkungan yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan keluarganya, dan di antara keluarga yang paling dominan menentukan pribadi akhlak seorang anak adalah dikatakan oleh hadis innama abawahu innama itu al-hasyri dalam bahasa Arab, kira-kira terjemahnya hanya saja dominan yang paling dominan menentukan pribadi akhlak seorang anak adalah ayah dan ibunya. Makanya ada pesan moral kepada setiap kita yang berkeluarga, kalau Anda sebagai pria Anda nikah, Anda harus siap menjadi suami bagi istri Anda. Setelah siap menjadi suami bagi istri, harus siap menjadi bapak bagi anak-anak Anda. Selanjutnya harus siap menjadi guru dan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak Anda. Dan selanjutnya kalau sudah siap menjadi guru, harus siap menjadi uswah hasanah, suri teladan bagi anak-anak. Kalau Anda seorang wanita, siap nikah, harus siap menjadi istri bagi suami Anda. Selanjutnya harus siap menjadi ibu bagi anak-anak Anda. Selanjutnya harus siap menjadi guru dan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak Anda. Dan Anda harus siap menjadi idola, contoh, teladan bagi anak-anak. Karena pembinaan, pendidikan anak yang paling efektif adalah keteladanan. Perbuatan, ucapan dengan perbuatan lebih efektif daripada perbuatan dengan ucapan. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal katanya. Keteladanan itu lebih berhasil daripada hanya sekadar himbauan-himbauan. Oleh karena itulah Islam memberikan bekal kepada setiap orang tua apa yang harus dilakukan untuk anak, dari mulai yang disebut pragmata. Dari sejak hubungan harus ada komitmen doa. Kalau saja nanti dari hubungan ini lahir putra, adalah putra yang tidak didominir, tidak dikuasai oleh iblis, begitu. Kemudian ketika seorang ibu sedang hamil, diajarkan bagaimana seorang ibu banyak mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari kesalahan, kesedihan, stres, ketersinggungan, kemarahan, banyak berzikir, baca Quran, dan kemudian sholat malam dan lain-lain, kesucian. Memang dalam Islam tidak ada petunjuk apa yang harus dilakukan, tidak ada ritual apa-apa ketika hamil. Kalau pun ada, biasanya itu tradisi saja. Ada yang hamil ada 3 bulan mandi air kelapa, 4 bulan mandi air bunga, 7 bulan keliling gereja, 8 bulan keliling balai desa mencari bidan. Nah itu adalah tradisi saja, dalam Islam tidak ada. Yang ada adalah bagaimana seorang ibu tentram, tenang. Seorang sahabat menceritakan istrinya. Nabi tahu, panggil sahabat itu. Aku dengar engkau menceritakan istrimu. Istrimu sedang hamil. Betul ya Rasulullah. Karena dia melakukan ini ya Rasul. Lantas saya cerai dia. Karena dia melakukan yang tidak saya senangi. Nabi menyatakan, istrimu melakukan kesalahan. Kau balas dengan cerai. Bagaimana tanggung jawabmu terhadap anakmu yang ada di dalam rahim istrimu? Sahabat itu tidak bisa menjawab. 3 kali Nabi menyatakan, bagaimana tanggung jawabmu terhadap anakmu yang dibawa oleh istrimu dari cerai itu? Tidak bisa menjawab 3 kali. Tanya Nabi mengatakan, rujuk kembali. Sayangi anakmu yang ada di dalam rahim istrimu itu. Kemudian lahir, sambut dengan kalimat Allahu Akbar. Kalimat yang pertama yang didengar oleh bayi sebaiknya adalah kalimat Allah. Ada yang azan, ada yang komat. Kebetulan hadisnya itu kurang kuat. Menurut para kritisi hadis, ahlul jarh wa ta'dil tidak sahih, sehingga menjadi debatable ikhtilaf. Tapi kalau mengucapkan Allahu Akbar atau Alhamdulillah, tentu tidak ada perbedaan pendapat. Sampai hari ke-7, bayi hendaklah dilakukan 3 hal. Pertama, rambutnya dibersihkan, dikumul bersih. Yang kedua, diumumkan namanya yang baik-baik katanya. Supaya anak itu bangga dengan namanya dan doa dan nama itu bisa berfungsi sebagai doa untuk dirinya. Nabi mengatakan, berikan nama yang baik-baik kepada anakmu. Sebab nanti di akhirat, umatku akan dipanggil namanya dan nama bapaknya. Jangan bikin malu Nabi, nanti namanya jelek begitu. Ada seorang wisudawan di sebuah perguruan tinggi, ketika di wisuda cukup gede karena namanya Ahmad Syaitoni. Ahmad Syaitoni itu sama dengan Ahmad Al-Iblisi. Berikan nama yang baik. Nama yang baik tidak harus selalu dari Quran. Diambil dari Quran, kalau artinya jelek, saya tetap jelek. Kandur. Punya anak laki-laki, 7, namanya Zalimin, Kafirin, Fasikin, Munafikin, Murtadin. Waduh, kesebelasan neraka semuanya. Nah, hari ke-7 kemudian potong akikahnya, 1 ekor untuk bayi pria, 2 ekor untuk bayi pria, 1 ekor untuk bayi wanita, 2 ekor untuk bayi pria. Hari ke-7 sampai usia sekitar 2 tahun, Ki'ani hata awla ini berikan ASI 2 tahun dikurangi 9 bulan ketika ini. Agama Islam mengajarkan ASI ini pengaruhnya luar biasa. Kalau seorang bayi diberi diinfus darah hanya dari seorang ibu sampai habis 9 liter, tidak haram nikah. Tapi kalau air susu 5 kali sebot saja, langsung menjadi anak susu. Haram nikah dengan ibu yang menyusukan, haram nikah dengan pria lain atau putra dari ibu yang asli yang disusukan oleh ibu. Saudara susu. Sering ada kasus karena di rumah sakit banyak wanita yang bayi yang hidup, ibunya meninggal dunia, diberi sumbangan air susu oleh seorang ibu yang bayinya meninggal dunia. Dipersoalkan ke majelis ulama. Ya boleh, gak apa-apa, cuma dicatat. Anak anu bernama ini telah disusukan oleh ibu ini. Jangan sampai nanti ada problem ketika setelah nikah, baru ketahuan setelah nikah malah menjadi masalah. Haram nikah. Ada pertanyaan, tapi di rumah sakit itu tidak langsung, katanya itu pakai plastik. Apa ini saudara susu apa saudara seplastik? Ya saudara susu yang diminum susu. Kecuali kalau sama-sama minum susu sebenarnya itu saudara sesati memang. Nah kalau itu masalah itu tidak saudara susu. Ada beberapa ajaran dalam agama. Dan Rasul memberikan teladan yang luar biasa. Keteladanan bagaimana beliau memperlakukan putrinya, cucunya. Beliau sangat sibuk, tapi beliau selalu menyediakan waktu untuk cucunya. Di pangkunya Hasan dan Husain ke atas, diadukan dada dengan dada, diciuminya. Seorang sahabat memberikan komentar, demi Allah, anak saya sudah 10, belum pernah saya perlakukan seperti itu. Nabi pulang dari satu tugas, keringat masih mengalir. Hasan dan Husain cucunya ingin main dengan Nabi. Langsung Nabi merebahkan badan. Hasan dan Husain naik, Nabi merangkak, Hasan dan Husain naik di badan Nabi. Belum dipukuli, diperlakukan seperti seekor kuda. komentar beliau, ini kuda yang paling mahal di dunia. Pada suatu saat beliau akan berangkat sebuah perjalanan jauh, beliau membiasakan sholat qabla safar, syukur wudhu sebelum safar. Tapi cucunya ingin dipangku, dipangkunya dua cucunya itu ketika sholat, ketika sujud di sarwahnya. Kemudian ketika bangkit berdiri, dipangkunya lagi, ketika sujud di sarwahnya lagi. Nah, dulu di pesantren memang disimpulkan jadi sholat. Oh, kalau begitu sedang sholat sunat, boleh memangku anak-anak asal jangan memangku ibunya anak-anak. Bukan itu kesimpulannya sebetulnya. Kesimpulannya adalah betapa Nabi memberikan perhatian kepada anak. Beliau sendiri menyatakan, wali abnai kahkun. Anakmu mempunyai hak waktu darimu. Anakmu mempunyai hak nyawa darimu. Anakmu mempunyai hak nafkah darimu. Hati-hati, jangan sampai anakmu nanti menjadi musuhmu di akhirat nanti. Anak adalah merupakan amanah dari Allah, tanggung jawab ayah dan ibunya. Segala kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak yang belum balig menjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah fisik, dia belum wajib. Tapi ibadah harta bisa wajib. Anak kecil itu zakat fitrahnya sudah wajib, tapi dibayarkan oleh ayah atau ibunya, oleh orang tuanya. Malah sedang dalam keadaan dihamilnya tapi sudah hidup lebih dari 4 bulan, wajib dibayarkan zakatnya. Kalau anak itu mempunyai sejarah dapat warisan kaya pada dia masih kecil, wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang wajib mengeluarkan adalah wali atau orang tuanya yang mengaturnya. Kalau dia melakukan sesuatu kejahatan kepada manusia, maka yang tanggung jawab adalah ayahnya. Dia belum berperan sebagai subjek hukum dan objek hukum. Mukallaf dalam bahasa Arab. Nanti ketika manusia itu sampai kepada baligh, akil baligh, dia berakal sehat, dia dewasa balik dan ajaran sampai kepada yang bersangkutan, maka dia menjadi mukallaf, dia menjadi subjek dan objek hukum. Artinya seseorang yang ada katakanlah di pedalaman Iran Jaya, dia apalnya sehat, dia juga dewasa, tapi tidak pernah dengar tentang Quran, Muhammad, tentang tidak pernah mendengar, bebas dari tuntutan, dari tuntutan wa maqunna wa zubina hatta nab'atha rasulah. Aku tidak akan menegur, tidak akan menurunkan azab kepada seseorang sebelum sampai ajaran kepada mereka. Nah, ajaran sampai tapi belum dewasa, belum balik, tentu belum berperan sebagai mukallaf tadi. Begitu juga seorang yang ajaran sampai, dia dewasa, tapi akalnya tidak sehat, bebaslah dari tuntutan itu. Begitu sampai balik, maka berlakulah Az-Zariyat 5:6, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Mereka yang sudah akil balik diberi tugas ibadah. Mereka diberi peran sebagai khalifah, menerjemahkan keinginan kehendak Allah memakmurkan dunia ini. Kepada mereka dijelaskan apa tujuan hidup, mardhatillah, ridho Allah. Kepada mereka dijelaskan siapa teladan hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pedoman hidup? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mana apa siapa musuh hidup? Iblis dan setan. Siapa teman hidup? Mukminin, mukminat. Apa bekal hidup seluruh yang ada di bumi ini adalah ridho Allah, disiapkan untuk kesejahteraan manusia seluruh bumi ini. Langit dan bumi katanya wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menaklukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kalian manusia. Jadi makhluk gaib tidak memerlukan apakah tumpeng ataupun telur ataupun apa-apa. Kalau ada yang suka bikin sesajen pagi-pagi ternyata hilang, bukan oleh makhluk gaib, tapi mungkin oleh anak tetangga. Jadi pendeknya semuanya adalah untuk manusia. Berapa lama manusia mendapat tugas hidup, melaksanakan tugas ibadah, berperan sebagai khalifah. Inilah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam perjalanan hidup manusia ada tiga peristiwa yang sering dirahasiakan oleh Allah. Di dalamnya ada misteri-misteri yang tidak bisa terjangkau oleh teknologi kedokteran atau teknologi yang lain. Satu, peristiwa kelahiran. Yang kedua, peristiwa jodoh pernikahan. Dan yang ketiga, peristiwa ajal kematian. kita tidak bisa melakukan estimasi yang pasti. Nalar kita terbentur dengan sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan kita. Kelahiran, banyak orang yang ingin dianugerahi putra, tidak dianugerahi oleh Allah. Tidak sedikit juga yang belum siap dianugerahi putra, tapi lahir lagi. Ada yang ingin putra pria, lahir wanita. Ingin wanita, lahir pria. Nah begitulah kelahiran rahasia Allah. Ada jodoh juga begitu. Sudah disiapkan sejak di sekolah, kemudian setelah lulus S1 diambil oleh dosen. Ya, bukan jodoh namanya itu. Ada yang sudah pacaran lama, enggak jadi. Ada juga yang tidak sempat pacaran, bertemu 15 menit, 40, tanpa pantik, langsung dinikahkan. Jodoh hansip. Nah, begitulah juga jodoh. Kemudian yang ketiga, ajal ini. Ajal dirahasiakan oleh Allah. Ada yang sakit malah awetnya wafat, mati. Yang sehat malah meninggal dunia. Ada orang di Bandung akan mengunjungi orang saudaranya yang sedang sakit di rumah sakit Hasan Sadikin. Di jalan Dr. Rifani tabrakan, dia meninggal dunia. Masuk kamar mayat yang sakit mengunjungi orang yang tadinya mau menjenguk itu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa lama? Semuanya termasuk Nabi tidak diberitahu kecuali beliau sendiri untuk beliau, tapi yang lain-lain tidak diberitahu. Beliau hanya diberitahu menurut hadis tentang saat wafat beliau dan Siti Fatimah. Itu pun jamnya tidak, harinya tidak. Siti Fatimah ditanya oleh seorang sahabat, saya lihat dulu waktu Anda berbisik waktu Nabi berbisik ke telinga Anda menangis. Tapi setelah itu Nabi berbisik lagi ke telinga Anda senyum. Kenapa? Kata Siti Fatimah, waktu bisikan pertama Rasul berbisik ke telinga saya, mungkin saya enggak akan lama hidup bersamamu, mungkin Bapak akan secepatnya kembali menghadap Allah meninggal dunia. Saya sedih akan berpisah dengan ayah. Tapi kemudian ayah menghibur saya, tapi kamu enggak akan lama. Setelah ayah wafat, kamu pun akan segera menyusul meninggal dunia. Saya senyum, berarti saya tidak lama lah sedih berpisah dengan ayah. Nah, ini hanya Rasulullah, kita enggak bisa bisik-bisik sama anak kita. Ya, berbisik kepada anak, kamu harus ridho ya, Bapak menikah lagi, dan kalau tidak Bapak mati, berarti biarin aja lah. Jemaah yang berbahagia, paling tidak ada 3 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam kaitan dengan akhir kehidupan. Pertama, beliau menyatakan, jangan takut mati, mati pasti terjadi, kemana pun kamu lari. Malah bisa saya tambah, walaupun masuk ke peti besi, malah cepat mati, tidak bisa bernafas. Jangan takut mati, tapi takutlah kamu akan hidup setelah mati. Yang harus kita takuti bukan kematian, yang harus kita takuti adalah kehidupan setelah peristiwa kematian. Begitu seseorang meninggal dunia, ia hidup, rohnya sadar, rohnya tahu apa yang dilakukan oleh keluarga. Rohnya itu yang masuk di barzakh. Ketika di barzakh, dia sudah merasakan kebaikan, kenikmatan amal soleh yang dilakukan sebelum dia meninggal dunia. Dia juga sudah merasakan derita dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum meninggal dunia. Ini yang kemudian dikenal dengan azab kubur. Memang tidak ada azab kubur dalam pengertian azab kuburnya di Kalibata umpamanya saja. Azab kuburnya di kuburan, di kuburan tidak ada apa-apa. Kalau di kuburan nanti meninggal dunia di laut, enggak kena, hidup di laut. Habis itu bangkainya dimakan ikan, ikannya dimakan oleh angkatan laut. Tapi di barzakh, semua manusia masuk di barzakh. Takutlah kamu akan hidup setelah mati. Ada sebuah gambaran, seseorang meninggal dunia, dia katanya bahagia karena sekian persen dari kekayaan yang ditinggalkannya sempat menjadi harta wakaf. Seseorang merasa sedih karena pada saat meninggal dunia dia baru sadar kekayaannya tidak ada yang sempat menjadi harta wakaf. Dan ada seseorang yang merasa tersiksa. Kenapa? Karena kekayaan yang ditinggalkannya menjadi sumber sengketa dan pertengkaran ahli warisnya. Alhamdulillah mengendali. Makanya jangan sampai kita meninggalkan bom waktu, terutama yang berkaitan dengan kekayaan. Jelas anak-anak tahu. Sampai dikatakan kalau mau ibadah haji itu, kalau kata dokter ahli syariati, siap untuk tidak kembali segala-galanya, nah gitu, tidak sampai melahirkan perpecahan keluarga. itu satu. Jangan takut mati, takutlah kamu akan hidup setelah mati. Mengingat dari menteri agama Pak Mukti Ali, pada waktu menteri beliau merubah kebiasaan pesawat kapal laut kepada kapal pesawat terbang tahun 76 barangkali itu 76. Kiai Kiai dikumpulkan di Jawa Timur. Masyarakat jangan takut naik pesawat terbang. Jangan takut, lebih banyak orang yang mati di atas tempat tidur daripada di atas pesawat terbang. Manggut-manggut semua. Tapi ada kiai mengatakan, iya Pak Menteri, karena lebih banyak orang yang naik tempat tidur daripada yang naik pesawat terbang. Betul juga itu. Nah, yang kedua pesan Nabi adalah, kalau tadi harus berani mati, jangan takut mati. Yang kedua harus berani hidup. Jangan minta mati. Jangan minta mati. Kalau minta mati, tidak boleh apalagi berbuat sesuatu yang menyebabkan mati. Kita seorang putus asa, minta kepada Allah, cabutlah nyawaku, dosa dia. Jengkel sama orang lain, dia mati kamu, dosa dia. Sampai ketika kita melihat orang lain yang orang keluarga kita yang sakit parah, tetap kita harus memohon kepada Allah yang terbaik. Ada tiga. Pertama, kalau kita mengunjungi orang yang sakit biasa, maka kita membaca doa Rabbana isyi anta syafi la syifa illa syifaka syifaan la yughadiru saqaman. Tuhan, sembuhkan dia, sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan, sebuah kesembuhan yang tidak melahirkan rasa sakit. Kalau kita melihat orang yang sakitnya sudah parah, tergantung kepada alat-alat infus dan lain-lain, kalau dicabut yang meninggal dunia atau hidup, dia dalam keadaan apa, sakit itu, kasihan, doanya dalam hadis Bukhari ini, ya Allah, seandainya hidup baginya yang terbaik, tolonglah dia. Tapi seandainya wafat baginya yang terbaik, kami hanya bisa berserah diri kepadamu. Kami ridho Tuhan, menerima apa yang Kau berikan kepada yang bersangkutan. Doanya seperti itu. Kalau sakitnya parah tadi, tapi kalau suami pulang dari kantor cuma pening, tidak boleh ibu bilang begitu. Kami mau dicabut Tuhan, silahkan. Ini contoh pensiun bagi kecil. Jadi sadis namanya. Yang ketiga, kalau sudah menjelang sakratul maut, tidak bisa membaca mohon kesembuhan lagi. Bekali dia untuk meninggal dunia, yaitu dengan fakih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya yang terbaik itu yang memberikan fakihnya ini orang yang dicintainya, orang yang dikaguminya, orang yang disayanginya. Jangan oleh itu yang malah takut dicekik nanti dia. Nah, bekali. Benda-benda yang mengganggu konsentrasi la ilaha illallah, hilangkan. Patung-patung itu sangat sensitif. Jangan ada patung di sekitar orang yang menjelang sakaratul maut. Malah benda-benda yang dibuat menggambarkan makhluk hidup pun jangan ada. Ada burung-burungan, ada gajah-gajahan, harimau-harimauan, apalagi gajah-gajahan bisa rusak. Ya bukan itu. La ilaha illallah atau Allah, Allah, boleh. Sekali lagi, tidak boleh minta mati. Kalau minta mati saja tidak boleh, apalagi berbuat sesuatu yang menyebabkan mati. Bunuh diri dalam Islam merupakan perbuatan dosa besar. Sebagian ulama mengatakan orang bunuh diri merupakan tidak percaya kepada qada dan qadar. Makanya tidak perlu disalahkan untuk menggambarkan betapa besar dosa bunuh diri. Konon kabarnya ada bangsa kayak Jepang, kalau gagal bunuh diri, gagal bisnis, bunuh diri, gagal cinta, bunuh diri. Ya, gagal politik, bunuh diri. Di kita gagal ini, bunuh orang. Tidak boleh berbuat sesuatu yang menyebabkan mati. Bunuh diri perbuatan tertutup. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya pesan Nabi adalah dikemas dalam sebuah himbauan yang sangat indah, puitis, begitu Nabi mengajarkan. Jangan lupa mati. Silakan kau cintai ayahmu, ibumu, anakmu, tapi kalau harus siap berpisah dengan mereka, apakah kamu yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kamu? Silakan kamu cintai istrimu, suamimu, tapi kalau harus siap berpisah dengan mereka, apakah kamu yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kamu? Silakan kamu cintai hartamu, tapi kamu harus siap berpisah dengan semua itu. Apakah hartamu yang mendahului kamu atau kamu yang meninggalkan hartamu itu? Ini tiga pesan bagi Rasul. Jangan takut mati, harus berani mati, tapi juga jangan minta mati, apalagi berbuat sesuatu yang menyebabkan mati. Dan yang ketiga, tidak boleh lupa hidup ini sementara. Hidup ini akan diakhiri dengan kematian, soal waktu saja. silakan bapak dan ibu suami istri berkata, "Ma, siapa di antara kita? Apakah mama yang menyalahkan bapak atau bapak yang menyalahkan mama?" Istri mengatakan, "Ya sudah, biar mama menyalahkan bapak ya, duluan aja bapak." Nah, ini pesan dari Nabi mengenai kematian. Selanjutnya, setelah manusia meninggal dunia, masuk di barzah. Barzah ini di mana? Sudah disebutkan, di barzah ini. Di barzah ini dari mulai manusia yang paling pertama meninggal dunia. Tidak tahu apa Kabil yang dibunuh oleh Kabil. Pendeknya dari mulai manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling akhir meninggal dunia. Masuk di barzah itu. Di barzah sekali lagi manusia tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Komunikasi yang hidup dengan yang meninggal dunia hanya komunikasi satu arah, yaitu doa dari yang hidup kepada yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa kepada yang hidup. Sekali lagi bohong kalau ada apa makhluk apa ada ruh gentayangan dan lain-lain. Itu perbuatan mungkin sugesti, mungkin bohong-bohongan, mungkin juga itu adalah perbuatan makhluk gaib seperti jin dan lain-lain. Tapi roh manusia ada di barzah. Nanti manusia yang di barzah ini akan dibangkitkan kembali setelah terjadi kiamat kubro, yaumuddin, yaumul kiamat, hari kebangkitan, ketika nanti daratan dan lautan memuntahkan seluruh isinya, ketika gunung-gunung berterbangan seperti kapas-kapas yang ringan, manusia lari-lari dibagikan orang gila, tidak ada wanita yang hamil kecuali langsung melahirkan, semua mereka kayak orang yang mabuk. Hirik-pikuk yang namanya hari kiamat. Nah, setelah itulah manusia dibangkitkan kembali dari barzah. Manusia itu bangkit akan menampakkan wajah fisik sesuai dengan kualitas amal mereka masing-masing. Hari itulah disebut hari terbuka aib, hari tanggung jawab masing-masing. Yang di dunia aib kesalahan kita bisa ditutup-tutupi, tapi nanti di sana dibuka. Terlihat ada manusia yang menampakkan indah wajahnya berseri-seri, ada juga yang menampakkan wajah menakutkan, menjijikan. Ada orang yang kemudian bangkit seperti berenang dalam keringatnya, terlalu banyak dosanya. Begitulah digambarkan dalam sejumlah hadis. Masuklah mereka kepada mahsyar, tempat berkumpul semua dari manusia paling pertama sampai manusia yang paling akhir. Di mahsyar, setelah mahsyar terjadi yang disebut proses hisab, masa hisab. Nah, hisab itulah amal kebaikan apa yang dilakukan oleh rakib dan atib sejak manusia akil balik. Rekaman rakib atib dibuka kembali di sana, diperlihatkan. Barang siapa yang amal kebajikannya lebih banyak daripada kejahatannya, maka dia akan mendapatkan surga. Bagi mereka yang masih kotor karena belum sempat menyelamatkan, membersihkan diri dan meninggal dunia, dia harus mengalami proses pembersihan, namanya neraka. Jadi neraka itu selain azab juga semacam proses pembersihan. Jadi mereka, bagi mereka yang telah bersih, ya, tidak perlu dibersihkan di sana, bisa langsung ditempatkan di surga yang suci. Nah, bagi mereka yang kotor, dibersihkan dulu. Berapa lama? Nah, tergantung, mungkin ada yang sehari saja, tapi seharinya katanya 1000 tahun. Ada manusia-manusia yang tidak dihisab para nabi, para rasul, langsung ke surga. Malah nabi menginginkan sejumlah nama. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Bilal bin Rabah. Ada sejumlah nama, ada 7, ada 70, ada 700, ada 7000. Yang langsung tanpa dihisab, menginginkan surga tanpa dihisab. Sampai 7000 tidak ada satupun dari karyawan BI. Nah, ini memang agak berbeda, tapi kan perdaftaran masih 1000. Ada juga yang tidak dihisab langsung masuk ke dalam neraka. Nah, sebagian manusia dihisab mengalami sebuah proses hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ma tadamu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau manusia itu meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali 3 saja yang terus mengalir pahalanya. Satu, sedekah jariyah, harta yang sempat kita sumbangkan ketika kita hidup, yang nempel menjadi harta wakaf, yang menjadi masjid, yang menjadi madrasah, yang menjadi rumah yatim, yang menjadi tempat-tempat umum untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, sempat mengajarkan sesuatu, menyampaikan ilmu kepada seseorang, entah itu yang berkaitan dengan agama, mungkin keterampilan, mungkin juga tentang kesopan santunan yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah putra-putri soleh yang selalu mendoakan. Itulah tiga investasi abadi yang akan mengalir pahalanya kepada kita setelah kita meninggal dunia, walaupun sudah puluhan atau ratusan tahun. Nah, mudah-mudahan kita punya memiliki tiga investasi abadi. Nah, inilah perjalanan hidup manusia. Hidup adalah seperti garis lurus. Kita maju melangkah ke depan dan kita tidak pernah kembali kepada masa silam. Kalau hari ini kita sia-siakan, waktu dihabiskan katakanlah dengan main gapleh sambil muka berwajah gapleh, maka rugilah kita selama-lamanya. Karena kita tidak bisa mengulang lagi hari ini. Hari ini, hari ini. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan waktu sisa hidup kita untuk berprestasi sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak yang masih ada waktu ingin menanyakan sesuatu, silakan. Bagi yang akan dinas kantor juga silakan.